Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abi Al-Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Baik. Kita masih berada pada pembahasan tentang al-bai'ah al-aqabah tsaniyah. Bai'at aqabah yang kedua. Di mana bai'at aqabah yang kedua ini merupakan rangkaian dari pertemuan pertama Nabi SAW setelah selama kurang lebih 10 tahun beliau menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah di luar Quraisy yang datang di musim haji, yang mana awal kali beliau mendatangi 6 orang dari Khazraj, dan di antaranya ada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu adalah yang paling muda dari 6 orang yang kemudian menjawab dakwah Nabi SAW. Kemudian 1 tahun setelahnya datanglah 12 orang dari penduduk Madinah untuk berbaiat kepada Nabi SAW yang dikenal dengan Bai'at Aqabah Al-Ula, Bai'at Aqabah yang pertama. 12 orang, 10 dari Khazraj, 2 dari Aus. Kemudian selang 1 tahun berikutnya datanglah kembali 70 orang dari penduduk Madinah untuk berbaiat kepada Nabi SAW dan dikenal dengan Al-Bai'atul Aqabah Athaniyah, Bai'at Aqabah yang kedua. Dan kemarin kita berhenti pada kisah terjadinya Bai'at Aqabah yang kedua. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan kemarin ketika di malam hari Rasulullah SAW beliau membuat perjanjian dengan 70 orang dari Madinah yang telah memeluk Islam untuk kemudian berbaiat langsung dengan Rasulullah SAW di lembah Aqabah. Maka di malam hari itu berkumpullah mereka menemui Nabi SAW yang ditemani oleh pamannya Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib yang ketika itu masih musyrik. Tayyib. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, dan di akhir dari kisah tersebut ketika Nabi SAW mengambil bai'at dari mereka, beliau mengatakan inni ubayi'ukum ala an tamna'uni mimma mana'tu minhu abna'akum wa nisa'akum. Sungguhnya aku membai'at kalian, mengambil sumpah setia dari kalian agar kalian mau melindungi aku sebagaimana kalian melindungi anak-anak dan istri-istri kalian. Fajabahul Barra ibn Ma'rur. Ketika Nabi SAW mengucapkan kalimat ini, maka Al-Barra bin Ma'rur radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu dari 70 orang itu, mengatakan na'am walladhi ba'athaka bilhaq namna'uka mimma namna'u bihi uzurana fabay'na ya Rasulullah. Ya, kami ambil demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kami akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi keluarga-keluarga kami. Maka ambillah bai'at dari kami, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah. Fanahnu ahlaf wa fanahnu wallah ahlul hurub wa ahlul halqah. Sesungguhnya kami ini demi Allah adalah orang-orang yang pandai berperang. Kami pandai menyusun strategi perang. Warasnaha kabiran an tabirin, dan kepandaian kami ini adalah turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Tayyib. Fa'arada fil hadith Abu al-Haytham ibn Tihan faqala ya Rasulullah, ketika Al-Bara ibn Ma'rur sedang berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu al-Haytham ibn Tihan yang sebelumnya juga hadir pada Bai'at Aqabah pertama, beliau kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna bainana wa baina aqwamin hibalan wa inna qati'uha. Wahai utusan Allah, sesungguhnya kami ini memiliki perjanjian dengan beberapa kaum, wa inna qati'uha, dan dengan mengikuti engkau, berbaiat kepada engkau, maka kami pasti akan memutuskan perjanjian-perjanjian itu. Artinya apa? Mereka tidak akan menerima kemudian ketika orang-orang dari Yathrib, dari Madinah ini telah mengikuti Nabi SAW sebagai seorang Muslim, tentu akan berdampak pada beberapa perjanjian dengan kaum-kaum lain yang mereka masih musyrikin, yang otomatis mungkin akan terjadi pembatalan dari perjanjian-perjanjian tersebut. Taib. Nah, Abu al-Haytham menyampaikan kegelisahannya kepada Rasulullah SAW. Fahala asaita innallaha adharaka tarji' ila qaumika wa tad'una. Wahai Nabi SAW, apakah nanti seandainya jika Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan engkau, telah menampakkan urusanmu, maksudnya Allah telah menampakkan Islam, telah memuliakan Islam, tarji' ila qaumika wa tad'una, apakah engkau akan kembali kepada kaummu dan engkau akan meninggalkan kami? Kata Rasulullah SAW, balidam adam wal hadam hadam, sesungguhnya darah itu darah, kehancuran adalah kehancuran. Maksudnya apa? Ana minkum wa antum min, aku akan menjadi bagian dari kalian dan kalian menjadi bagian dari aku. Usalim man salamtum wa uharib man haramtum, aku akan berdamai dengan siapapun kaum yang kalian berdamai dengan mereka, dan aku akan berperang dengan siapapun kaum yang kalian berperang dengan mereka. Ini janji Rasulullah SAW. Ketika kaum Ansor mau menerima Nabi SAW, melindungi Nabi SAW, maka meskipun Islam itu tersebar di seluruh tanah Arab, beliau berjanji akan tetap bersama dengan orang-orang Ansor. Ini janji yang diberikan oleh Nabi SAW saat bai'at Aqabah yang kedua. Tayyib. Faqala lahu al-Bara ibn Ma'rur. Setelah mendengar itu, Al-Bara ibn Ma'rur melanjutkan pembicaraannya. Ubsut yadaka ya Rasulullah nubayyi'uka. Bentangkan tangan Anda wahai Nabi Allah, kami akan berbaiat kepada Anda. Tayyib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memulai baiatnya. Tayyib. Ini proses tambahan dari riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang kita baca kemarin. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, beliau mengatakan haddatsani Ma'bad ibn Ka'ab ibn Malik ibn al-Qayn an akhihi Ubaidillah an abihi Ka'ab. Jadi tambahan ini berasal dari kisah Ka'ab ibn Malik tayyib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh anaknya, kemudian ditulis oleh al-Imam Ibn Ishaq rahimahullahu taala dalam Al-Maghazi wa Siyar. Nah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat kepada mereka, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu menunjuk nuqaba. Ini yang sudah kita isyaratkan kemarin bahwa nanti dari 70 orang itu ada yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nuqaba. Apa itu nuqaba? Nuqaba adalah jamak dari naqib, yaitu ariful qaum, ariful qaum wa aminuhu wa dhaminuhu. Naqib adalah seorang yang paling mengerti urusan kaumnya, dia yang mengurusi urusan kaumnya, dan dia yang menjamin urusan kaumnya. Ini naqib. Nanti dari 70 orang itu akan diambil 12 orang oleh Nabi SAW ditunjuk sebagai naqib. Dan ini keistimewaan. Mereka akan disebut dengan nuqaba, para naqib-naqib yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Dan pada dasarnya Rasulullah SAW menunjuk mereka bukan atas keinginan beliau sendiri, tapi atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Jibril alaihi salatu wasalam yang memerintahkan kepada Nabi, fulan jadi naqib, fulan jadi naqib, fulan jadi naqib. Nah, 12 orang ini nanti dikenal dengan an-nuqaba al-12, 12 nuqaba. Tayyib. Mafhum artinya naqib? Paham ya? Kita lanjutkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Al-Bara ibnu Ma'rur meminta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan kedua tangannya untuk berbaiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhriju ilayya minkum 12 naqiban." Keluarkan dari kalian 12 orang yang akan aku tunjuk sebagai naqib. Tayyib. Fa akhrijuhum fa akhrajuhum lahu. Maka mereka pun mengeluarkan naqib yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Penunjukan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Wahab. Beliau mengatakan haddatsani Malik, telah memberitakan kepadaku Al-Imam Malik, qala haddatsana Syekhun minal Anshar, telah memberitakan kepadaku seorang yang sudah tua dari sahabat Anshar, anna Jibril alaihi salam kana yushiru an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila man yaj'aluhu naqiban, bahwa Jibril alaihi salatu wasallam yang menunjukkan kepada Nabi siapa yang harus ditunjuk menjadi naqib. Faqala Malik, lalu Al-Imam Malik mengatakan, kuntu a'jab kaifa ja'a min qabilah rajulun wa min qabilatin rajulain hatta haddathani hadha syekh anna Jibril kana yushiru ilaihim yaumal bai'ah. Dulu ketika aku mendengarkan bahwa ada 12 nuqaba yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dari 70 orang itu, beliau bisa tahu satu orang dikeluarkan dari satu kaum, artinya oh yang datang dari kabilah fulan ini berapa orang, ditunjuk satu, dari kabilah ini ditunjuk dua. Bagaimana Nabi SAW menunjuk nakib-nakib tersebut dan beliau tahu jumlah dari kaum yang datang, kabilah yang datang itu berapa orang, datang 3 orang ditunjuk 1, datang 5 orang ditunjuk 2 dan seterusnya. Lalu kata Malik, hatta haddatsani hadza syekh, sampai kemudian seorang syekh dari Anshar ini, sahabat Anshar yang sudah tua ini, memberitakan kepadaku tentang apa yang terjadi sebenarnya, bahwa Jibril yang mengisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril yang memerintahkan kepada Nabi, tunjuk fulan, tunjuk fulan, tunjuk fulan. Tayyib. Dan dari 12 orang itu, tis'ah nuqaba minal khazraj, 9 dari kabilah khazraj, wa thalathah minal aus, 3 dari kabilah aus. Tayyib. Sebelum kita sebutkan siapa saja 12 orang itu, maka mungkin perlu kita tahu kenapa harus ditunjuk naib, apa alasannya. Rasulullah SAW menyebutkan, disebutkan dalam riwayat Ibnu Idris dari Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abi Bakar, bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, iba'atu minni 12 naqiban kufala ala qaumihim ka kafalatil hawariyyin li Isa bin Maryam. Nabi SAW yang menyebutkan alasannya kenapa harus ditunjuk naqib. Beliau mengatakan, keluarkan orang-orang dari kabilah-kabilah kalian yang akan aku tunjuk 12 orang menjadi naqib, menjadi nuqaba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Isa bin Maryam untuk menunjuk 12 orang hawariyin. Baik. Dan sama seperti Bani Israel demikian juga, likulli nabiyyin naqib. Semua nabi itu punya naqib. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-12. Ini sudah hafal. Apa ayatnya? Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atna minhum 12 naqiban. Dan ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, wa ba'atna, kemudian kami utus, kami tunjuk dari Bani Israel di mana nabi, satu nabi diutus kepada mereka, kami tunjuk 12 orang naqib. Tayyib. Jadi tujuannya itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa saja ke-12 orang tersebut? Tayyib. Ayolah kata fillah rahimani wa rahmakumullah. 12 orang nuqaba yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masing-masing kabilah yang datang. Yang pertama, dari Bani Najjar adalah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Siapa As'ad bin Zurarah? Sudah kita sebutkan kemarin kisahnya. Hadir di mana beliau? Dari ketiga rangkaian bai'at ini, Aqabah ini. Hadir pada yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua ketika itu beliau menjadi yang termuda karena Jabir bin Abdullah tidak ikut. Kemudian ikut lagi di sini, bai'at Aqabah yang kedua. Bai'at Aqabah yang kedua, beliau ditunjuk sebagai naqib. Karena kemarin pada bai'at Aqabah yang pertama, atau ketika Nabi SAW hendak berbai'at, As'ad yang terlebih dahulu menahan seperti yang kita sebutkan kemarin, ya kan? As'ad bin Zurarah menjadi yang termuda. Sedangkan yang tertua yang hadir ketika itu adalah ayahnya Jabir bin Abdullah. Siapa ayahnya Jabir bin Abdullah? Hah? Abdullah bin Jabir bin Abdullah, ayahnya Abdullah, iya. Abdullah bin siapa? Tayyib. Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram. Beliau adalah yang paling tua dari 70 orang itu. Itu pun asalnya ketika berangkat dari Madinah, Abdullah bin Amr tidak tahu menau bahwa akan ada 70 orang yang berjanji dengan Nabi SAW. Di malam hari itu, salah seorang dari mereka mengatakan, "Ya Aba Jabir, wahai Abu Jabir," tayyib, diceritakan demikian-demikian. Maka beliau pun kemudian ikut berbaiat karena tahu anaknya telah berbaiat kepada Nabi SAW. Tayyib. Naqib yang berikutnya, naqib dari Banu Salamah, ditunjuklah Al-Bara bin Ma'rur yang tadi di atas, dan Abdullah bin Amr bin Haram. Siapa Abdullah bin Amr bin Haram? Ayahnya Jabir tadi, langsung ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai naqib Bani Salamah. Taib. Yang ketiga, naqib Bani Sa'idah, ditunjuk Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr. Al-Munzir bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, naqib dari Bani Zuraid. Naqib dari Bani Zuraid ditunjuk Rafi' bin Malik. Kemudian naqib dari Bani Al-Harith bin Khazraj. Al-Harith bin Khazraj ditunjuklah Abdullah ibnu Rawahah dan Sa'ad ibnu Rabi', Sa'ad ibnu Ar-Rabi'. Kemudian yang berikutnya, naqib dari Bani Auf bin Khazraj ditunjuklah Ubadah ibnu Samit. Ubadah ibnu Samit, dalam riwayat yang lain Kharijah bin Zaid. Kharijah ibnu Zaid. Berikutnya, naqib dari Bani Amr, Bani Amr bin Auf ditunjuk Sa'ad bin Khaythamah. Sa'ad bin Khaythamah. Baik, 10 orang itu semuanya dari Khazraj. Kemudian dari Aus, naqib Bani Abdul Ashhal, Bani Abdul Ashhal ditunjuk Usaid bin Hudair dan Abul Haytham ibn Tihan. Abul Haytham ibn Tihan, beliau ikut juga pada bayat Aqabah yang pertama. Tayyib. Ini 12 orang nuqaba yang ditunjuk untuk mengurusi dan sebagai penjamin dari kaum mereka yang masuk ke dalam Islam. Tayyib. 10 dari Khazraj, 2 dari Aus. Tayyib. Setelah ditunjuk ini, fa'akhadha al-Bara'a biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Bara' bin siapa tadi? Bin Ma'rur mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadharaba 'alaiha. Lalu beliau menepukkannya bersalaman. Setelah itu mengambil baiat. Wa kana awwalu man bay'a. Dan Al-Bara' lah yang pertama kali berbaiat pada baiat Aqabah yang kedua. Al-Bara' bin Ma'rur. Wa tataba'an nasu fabay'u. Setelah itu baru bergiliran satu persatu sampai selesailah 70 orang. Termasuk dua wanita yang ikut yang sudah kita sebutkan kemarin. Nah, selesai 70 orang ini berbaiat kepada Nabi SAW, tiba-tiba ada seekor syaitan yang berteriak. Disebutkan oleh Ka'ab bin Malik, fasarakha asyaitanu 'alal 'aqabah bi anfudh wallah sautun sami'tuhu qat. Lalu tiba-tiba ada seekor syaitan yang berteriak dengan suara yang sangat jauh, dan ketika itu aku tidak begitu mendengar, tapi dia berteriak, Setelah itu baru jelas apa yang diteriakkan oleh setan ini. Tayyib. Dia mengatakan ya ahlal Jabajib, menyeru semua penduduk di sekitar Makkah. Wahai penduduk Jabajib, hal lakum min mudhammim wassobah ma'ahu qadijitama'u ala harbikum. Kalian telah mendapatkan masalah dengan seorang yang tercela, seorang sobah yang keluar dari agamanya, berkumpul dengan sekian banyak orang untuk memerangi kalian. Setan ini berteriak dari jauh. Nah, mendengar itu Nabi SAW mengatakan hadza azab al-aqabah. Itu namanya azab al-aqabah. Jadi setan itu namanya azab. Hadza ibnu azib, atau dalam riwayat lain ibnu azyab. Jadi nama setan tadi siapa? Azab bin azyab. Lalu Nabi SAW berteriak ama wallah la afroghanna laka, sungguh demi Allah akan aku selesaikan urusanku dengan engkau. Urfudu ila rihalikum, kembalilah kalian ke kemah-kemah kalian. Faqala al-Abbas ibn Ubadah akhu bani Salim ya Rasulullah. Lalu al-Abbas bin Ubadah mengatakan wahai Rasulullah, walladhi ba'athaka bilhaq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, la'in syi'ta lanumilanna ala ahli mina ghadan bi asyafina, kalau engkau mau besok pagi kami akan menghadapi penduduk Mina dengan pedang-pedang kami. Artinya apa? Suara setan itu melengking keras di atas puncak gunung, pasti akan didengar. Nah, besok kalau terjadi apa-apa, kami siap untuk membela dengan pedang-pedang kami. Ini kata Al-Abbas. Lalu kata Nabi SAW, beliau mengatakan, inna lam nu'mar bidzalik, tahan. Kita belum diperintah untuk itu. Maksudnya apa? Belum turun syariat untuk berjihad. Farahna ila rihalina faqaja'na. Lalu kami pun kembali ke kemah masing-masing dan kami pun tidur di malam hari itu. Falamma asbahna, ketika di pagi harinya, aqbalat jullatun min Quraisy fihimul Harits ibn Hisyam fatanshabu 'alaihi na'lan lahu jadidatan. Di pagi harinya datang beberapa orang dari kabilah Quraisy. Di antara mereka ada seorang yang namanya Al Harits bin Hisyam, seorang anak muda Quraisy yang ketika itu mengenakan dua sendal baru dan terlihat mencolok di antara yang lainnya. Faqalu, lalu beberapa orang Quraisy ini mengatakan ya ma'syaral Khazraj, innahu qad balaghana annakum ji'tum ila sahibina litastakhrijuhu min baini adhrina. Wahai sekalian orang-orang Khazraj, karena kebanyakan dari kabilah Khazraj, sesungguhnya telah sampai berita kepada kami bahwa kalian datang kemari untuk membawa keluar anak saudara kami dari tengah-tengah kami. Tayyib. Famba'atha min hunaka, atau wa innahu wallah, sesungguhnya demi Allah, ma minal arab ahadun abghadu ilaina antun syaba alharbu bainana wa bainahum minkum. Sesungguhnya di antara semua orang Arab ini, sebetulnya kalian itu orang yang paling kami benci untuk kami berperang dengan kalian. Tayyib. Di antara penduduk Arab lain, kabilah Arab lain, antara kita penduduk Makkah dengan penduduk Madinah, sebetulnya kami tidak menginginkan adanya peperangan. Kata Al-Harits seperti itu. Famba'atha min hunaka min qaumina minal musyrikin yahlifuna lahum billah. Tapi demikian tiba-tiba datang dari sana kepada kaum kami orang-orang musyrik bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka na min hadza min syai' ma fa'alna. Tayyib. Kalau memang kalian inginkan demikian silakan, tidak mengapa. Tayyib. Maksudnya kalaupun kalian tidak mengeluarkan Muhammad, silahkan. Tapi kalau nanti terjadi peperangan, jangan salah, akan ada peperangan. Falamma tafawwara al-qaum liyantaliqu. Ketika kemudian orang-orang sudah mulai ramai dan mereka bersiap-siap untuk berperang. Qultu kalimatan, kata Ka'ab atau kata Al-Abbas, aku mengatakan satu kalimat yang mungkin dipahami oleh orang bahwa aku membela mereka. Maksudnya ingin mengimbangi dengan kata-kata. Dia mengucapkan kata-kata yang seolah-olah sindiran. Nah, beliau juga ingin mengimbangi dengan kata-kata sindiran kepada mereka. Tayyib. Aku mengatakan ya Aba Jabir, wahai ayah Jabir. Siapa tadi? Abdullah bin Amr bin Haram. Anta sayyidun min sadatina wa kahlun min kuhulina. Engkau adalah di antara pemimpin-pemimpin kami, dan sekarang engkau adalah yang paling tua di antara kami. La tastati' an tattakhidha mithlana 'alai hadzal fata min Quraisy. Apakah engkau tidak mampu untuk menyamai kedua sendal yang dipakai oleh pemuda Quraisy itu? Artinya, kalau mereka ingin perang, engkau tidak mampu untuk menjawab peperangan mereka? Kata Abdullah, kata Abu Jabir, sebelumnya fasami' al-Harith. Al-Harith mendengar apa yang diucapkan ini. Farama bihima ilayya, lalu dia melemparkan kedua sandalnya. Wallah latul bisannahuma. Kalau kau mau pakai, pakai itu dua sandal itu. Faqala Abu Jabir, lalu ayahnya Jabir mengatakan mahlan. Ahfadtu la'amrullah ar-rajul. Tenang, tenang. Aku sudah mengingat siapa orang ini. Tayyib. Yaqul urdud 'alaihi na'alaihi. Kembalikan dua sandal itu kepada dia. Faqultu la wallah la aruddahuma. Lalu aku katakan tidak, aku enggak akan kembalikan dua sandal ini. Tayyib. Fa'alun salih inni la arju an usliba. Maka sungguh berita yang baik, aku akan hilangkan kedua sendalnya ini. Maksudnya apa? Ini kata-kata. Kalau engkau menantang perang, siap kita berperang. Sudah ditandai orangnya. Ini yang terjadi pada bayat Aqabah yang kedua. Jadi malam hari itu sebetulnya tidak ada yang tahu jikalau seandainya seekor setan ini tidak membocorkannya dengan berteriak. Tayyib. Itu Azab bin siapa tadi? Bin Azyab. Salah satu setan yang hidup di lembah Aqabah. Dan ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam dalil-dalil disebutkan beberapa dari nama-nama syaitan selain dari Azab bin Azyab tadi. Mau disebutkan? Di antaranya tadi yang pertama Azab bin Azyab dengan riwayat ini, Ka'ab bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua, seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah Waswas atau Dzul Waswas. Mereka adalah syaitan-syaitan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas ayat yang keempat. Apa ayatnya? Min syarril waswasil khannas. Baik, para ahli tafsir mengatakan bahwa syaitan-syaitan yang suka memberikan waswas ke dalam hati manusia itu namanya adalah Waswas atau Dzul Waswas. Yang ketiga di antara nama syaitan adalah Khunzab. Khunzab, bahasa Indonesianya Khunzab. Seperti yang diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, hadis nomor 4083. Ketika itu Utsman Ibn Abil As mendatangi Nabi SAW. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangi antara aku dan sholatku. Dia merusak bacaan sholatku. Maka kata Nabi SAW, dzaka syaitanun yuqalu lahu Khunzab. Fa in akhsastahu fa ta'awwad billahi minhu wantafil 'ala yasarika thalatan. Itu adalah syaitan yang disebut dengan Khunzab. Siapa itu Khunzab? Khunzab adalah syaitan yang mengganggu ketika salat. Seorang sudah menghadap kiblat bertakbir, pasti akan datang ini syaitan ini, si Khunzab ini. Kemudian lupa dengan bacaan sholat, bahkan lupa berapa rakaat yang sudah dikerjakan. Nah, kata Nabi SAW, faida ahsas tahu. Kalau kamu merasa Khunzab sudah datang, sudah mulai mengacaukan pikiran untuk tidak fokus ketika sholat, maka kata Nabi SAW, ta'awud billah, lakukan dua hal. Yang pertama, berta'awud, a'udhu billahi minasyaitan nirrajim. Yang kedua, wadful ala yasarika thalathan, meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Ini dilakukan hanya ketika sholat. Ketika sholat. Jadi ada bisikan dari Khunzab, berta'awud dan meludah ke kiri 3 kali. Ludah ke kiri 3 kali disebutkan oleh para ulama hanya ludah ringan. Jangan ludah banyak, kemudian ngiri meludah 3 kali. Mengganggu saudara kita yang ada di sebelah. Ludah ringan saja ke sebelah kiri 3 kali. Baik, cukup. Jangan dengan ludah basah. Baik, yang berikutnya. Walhan, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab, Nabi SAW bersabda, lil wudu'i syaitanun yuqalu lahul wilhan fattaquhu, au qala fi riwayah fahdharuhu. Sesungguhnya pada wudu yang kalian lakukan akan ada syaitan yang menggoda. Dia disebut dengan walhan atau wilhan dalam bacaan yang lain. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, disebutkan dengan jelas, syaitanul wudu yud'a wilhan. Syaitan yang selalu mengganggu ketika berwudu namanya adalah wilhan. Baik. Yang berikutnya, yang keberapa? Kelima apa keempat? Lima. Baik. Ajda' al-ajda'. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-ajda'u syaitan. Ada satu syaitan yang disebut dengan ajda', tapi tidak disebutkan dalam riwayat ini apa gangguan dari ajda'. Hanya disebutkan di antara syaitan ada yang namanya ajda'. Berikutnya yang ke-6, ghul atau ghailan atau ghaulan. Ini sudah pernah kita bahas ketika pelajaran al-mulakhas. Al-ghul sebagaimana riwayat al-Imam Ahmad di dalam Musnad, demikian juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq An-Nasa'i dan al-Imam At-Tabrani rahimahumullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sa'innal arda tutwa bil lail." Wa idza taghawwalat lakumul ghailan fanadu bil adan. Sesungguhnya bumi ini dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malam. Maksudnya apa? Aktivitas di muka bumi ini lebih sedikit ketika malam hari dibandingkan siang harinya. Maka idza taghawwalat lakumul ghailan, kalau di malam hari ghailan mengganggu kalian, fanadu bil adan, maka serukanlah adzan. Baik. Ghailan ini adalah jin yang mengganggu jalan. Selalu menyesatkan. Kita maunya lurus, kelihatan cabang dua. Tiba-tiba belok kanan, enggak tahu kemana. Nah, jin-jin yang suka usil ganggu perjalanan kita, itu namanya ghul atau ghailan. Baik, yang keberapa? Yang ketujuh. Syaitan yang selalu ada di kamar mandi. Apa namanya? Baca doa enggak kalau masuk kamar mandi? Doanya apa? Hah? Allahumma na'udzubika minal khubuts wal khaba'ith. Nah, itu namanya. Khubuts dan khaba'ith. Para ulama menyebutkan itu adalah nama dari syaitan-syaitan yang ada di dalam kamar mandi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, sudah insyaallah sudah hafal semuanya, dari Anas bin Malik. Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke dalam kamar mandi, tempat buang air, beliau akan mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan khubuth dan khaba'ith. Khubuth adalah setan laki-laki, khaba'ith setan perempuan yang ada di dalam kamar mandi. Tayyib. Kenapa meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan mereka? Di dalam kamar mandi, kebiasaannya adalah tempat di mana Bani Adam menampakkan auratnya. Mereka bisa melihat kita dengan aurat terbuka, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Maka agar Allah Subhanahu wa taala menutup aurat kita dan semua godaan-godaan kejelekan di dalam kamar mandi tersebut, maka berdoalah dengan doa tadi. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini 7 di antara nama-nama syaitan yang disebutkan di dalam dalil-dalil, dan yang paling utama dari mereka adalah siapa? Iblis la'anatullah alaihi. Siapa namanya iblis? Iblis itu julukannya. Tayyib. Disebutkan dalam riwayat bahwa nama asal iblis pertama kali adalah Al-Harith. Namanya Al-Harith. Berkunyah dengan Abu Murrah. Ada yang menyebutkan Abu Lubaina. Kunyahnya iblis. Namanya Al-Harith. Kemudian diberikan gelar dengan Azazil. Dengan Azazil. Dan sebelum diberi nama iblis, terkenal dengan nama Azazil. Karena iblis ketika itu diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit pertama dan di muka bumi. Wajahnya tampan, kekuatannya besar, badannya gagah. Tapi ketika diperintahkan sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, tidak mau sujud karena merasa memiliki kelebihan dibandingkan Adam yang ketika itu kecil dan terlihat remeh, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan semua nikmat itu. Barulah disebut dengan iblis. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita kembali. Kisah bai'at Aqabah tadi. Baik, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk 12 orang untuk kemudian nanti sekembalinya mereka ke Madinah, 12 orang inilah yang akan menjamin dari kaum muslimin yang ada di kabilah mereka. Baik. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham dalam As-Sirah An-Nabawiyah jilid yang pertama halaman 454, beliau menyebutkan semua kabilah yang datang dan siapa nama-nama mereka. Baik, mau disebutkan enggak? Ana sebutkan ringkas, nanti kalau antum mau ulang dibuka rekamannya didengarkan. 70 orang tersebut selain 12 tadi dari Aus, ada Salamah Ibnu Salamah bin Waqash. Kemudian dari Bani Harithah ada Zuhair Ibnu Rafiq, Abu Burdah Ibnu Niyar, dan Buhair Ibnu Al-Haytham. Dari Bani Amr bin Auf ada Rifa'ah bin Abdul Munzir, Abdullah Ibnu Jubair Ibnu Nu'man, Ma'an Ibnu Adi, dan Uwaim bin Sa'idah. Kemudian dari Khazrat, dari Aus hanya yang di atas tadi. Dari Khazrat, Bani Najjar ada Abu Ayyub, Khalid Ibn Zaid, ada Mu'ad bin Afra dan saudaranya Auf bin Afra, dan ada Umarah bin Hazm. Demikian juga dari Bani Amr Ibn Madhul ada Sahal Ibn Atik, beliau ikut perang Badar. Dari Bani Amr bin Najjar dan Banu Hudailah ada Aus bin Thabit, ada Abu Talhah, Zaid bin Sahal. Dari Bani Mazin Ibn Najjar ada Qais bin Abi Sa'sa'ah dan Amr Ibn Ghaziyah. Kemudian dari Bani Balharith Ibn Khazraj ada Kharijah bin Zaid, beliau meninggal saat perang Uhud. Ada Bashir bin Sa'ad dan Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, siapa Abdullah bin Zaid? Tidak tahu. Sahibul Adhan, beliau yang meriwayatkan Adhan. Dan juga ada Khalid bin Suwaid. Khalid bin Suwaid ini yang syahid ketika perang Banu Quraidah. Demikian juga ada Abu Mas'ud Al-Badri, Uqbah bin Amr. Kemudian dari Bani Bayallah ada Ziyad bin Labid, ada Farwah bin Amr dan Khalid bin Qais. Dari Bani Zuraiq ada Dhaqwan ibn Abdi Qais, Abbad ibn Qais dan Al-Harith ibn Qais, saudara. Dari Bani Salamah ada Bishr ibn Al-Bara bin Ma'rur, anaknya Al-Bara bin Ma'rur. Ada Sinan ibn Saifi, ada Tufail ibn Nu'man, Tufail bin Nu'man, beliau yang syahid ketika perang Khandaq. Ada Ma'qil ibn Al-Mundir, Mas'ud ibn Yazid, Ad-Dhahhak ibn Harithah, Yazid bin Haram, Jabbar ibn Sahr, dan At-Tufail ibn Malik. Kemudian dari Bani Ghanam ibn Sawad ada Sulaim bin Amr, Utbah bin Amir, Yazid bin Amir. Utbah, beliau hadir pada bai'at Aqabah yang pertama. Abu Yasar Ka'ab bin Amr dan Saifi bin Sawad. Dari Bani Nabi ibn Amr ada Tha'labah bin Ghunmah, beliau syahid ketika perang Khandaq, dan saudaranya Amr bin Ghunmah. Ada Isa bin Amir, Abdullah ibn Anis dan Khalid bin Adi. Kemudian dari Bani Haram ada Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram dan ayahnya Abdullah bin Amr bin Haram, Mu'adh bin Amr ibn al-Jamuh, Thabit ibn al-Jada', Umair ibn al-Harith dan Khudaij bin Salamah serta Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian dari Bani Auf bin Khazraj ada Al-Abbas Ibn Ubadah, beliau syahid ketika perang Uhud. Kemudian ada Abu Abdurrahman Yazid Ibn Sa'labah Al-Balwi dan Amr Ibn Al-Harith. Kemudian Banu Salim atau Banu Salim bin Ghunam, ada Rifa'ah bin Amr dan Uqbah Ibn Wahab. Yang terakhir dari Bani Sa'idah, ada dua naqib di atas yang disebutkan tadi, Sa'ad bin Ubadah dan Al-Mundhir bin Amr. Baik. Siapa Al-Mundhir bin Amr? Rata fit sudah kita pelajari. Siapa Al-Mundhir bin Amr? Hah? Beliau yang memimpin ketika peristiwa Bir Ma'unah. Ketika peristiwa Bir Ma'unah, pemimpinnya yang ditunjuk oleh Nabi SAW adalah Al-Mundhir bin Amr. Kemudian mereka tewas dihabisi. Baik. Dan dua wanita yang sudah kita sebutkan kemarin, siapa? Ada yang catat? Ummu Mani' Asma bintu Amr bin Adi dan Ummu Umarah Nusaibah bintu Ka'ab bersama suaminya. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, 70 orang yang hadir dalam peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua bersama 12 orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai nuqaba bagi mereka sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Rahimahumullah wa radiyallahu ta'ala anhum. InsyaAllah berikutnya akan kita bahas kisah hijrahnya Nabi SAW. Karena setelah Bai'at Aqabah yang kedua ini, tidak lama kemudian Rasulullah SAW akan berhijrah ke Madinah. Tayyib, insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.